بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Al-ikhwah, kita masih melanjutkan kisah Salman al-Farisi, kisah rombongan kaum muhajirin yang berhijrah ke kota Nabi. Pada pekan lampau kita telah menjelaskan bagaimana Salman mencari kebenaran sehingga dia nekat meninggalkan negerinya Persia, berangkat ke Syam, berangkat ke Irak, ya, dalam rangka mencari kebenaran. Sampai akhirnya ketika sang guru mengatakan, sepertinya tak ada lagi orang yang ada di atas agama seperti gurunya, seperti mereka. Agama Tauhid, menyembah Allah, bukan mempertuhankan Isa. Kata gurunya, tetapi sudah dekat zamannya, masanya kemunculan Nabi yang berada di dalam, yang tempat hijrahnya satu kampung yang banyak padanya pohon-pohon kurma di antara dua lembah, di antara dua gunung. Ya, maka Salman menjual kambing-kambingnya, hartanya. Ketika melihat kedatangan sebagian bangsa Arab ke sana, dia minta untuk dibawa ke negeri Arab dan dia bayar kepada mereka segala harta yang dia miliki. Ya, tetapi manakala dia dibawa, ternyata orang-orang ini adalah orang yang zalim. Mereka bahkan menjual Salman, mengikat Salman, menjualnya sebagai budak. Ya, maka Salman pun dibeli oleh seorang laki-laki Yahudi. Ketika Salman melihat banyak pohon-pohon kurma, dia berharap itulah tempat yang dia inginkan. Ya, tatkala dalam keadaan demikian, laki-laki ini menyerahkan Salman, dibeli oleh anak pamannya dari Madinah, dari Bani Quraidah. Maka dibawalah Salman ke kota Madinah, di tempat Yahudi Bani Quraidah. Ya, ketika dia melihat kota Madinah, dia amat-amati, yakinlah dia inilah tempat hijrah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggallah Salman di sana. Dan Allah Subhanahu wa taala pun ya mengirim nabinya di Makkah, mengutusnya sebagai rasul. Ya. Dan aku tak mengetahui banyak tentang apa yang terjadi dengan Nabi SAW di kota Mekah, bagaimana dia dengan kaumnya, karena aku adalah seorang budak. Ya. Kemudian hijrahlah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Demi Allah, kata beliau, fawallahi inni lafi ra'si adzqin li sayyidi. Kala itu aku sedang bekerja di atas pohon kurma, bekerja untuk tuanku. A'malu fihi ba'dhal 'amal, aku sedang melakoni beberapa pekerjaan. Wa sayyidi jalisun, tuanku duduk. Iz aqbala banu 'ammin lahu, tiba-tiba datanglah anak pamannya. Hatta waqafa 'alaihi, anak pamannya itu pun berdiri di hadapannya. Fa qala fulan, dia pun berkata, wahai fulan, qatalallahu bani Qailah, semoga Allah membinasakan Bani Qailah. Bani Qailah adalah sebutan untuk yakni kaum Ansar dari Aus dan Khazraj, karena ibu mereka adalah Qailah bintu Kahil bin Adhara. Jadi suku Aus dan Khazraj ini asalnya adalah ya dari satu wanita bernama Bani Qailah yang melahirkan Aus dan Khazraj, menjadi suku besar. Semoga dibinasakan Bani Qailah, maksudnya kaum Ansar ya, dari Aus dan Khazraj. Wallahi innahumul an la mujtami'un bi Quba, sungguh mereka hari ini sedang berkumpul di Quba. Karena Nabi awal kedatangannya, Nabi tak langsung membangun masjidnya, melainkan beliau SAW berhenti di Quba dan membangun masjid Quba terlebih dahulu. Ala rajulin qadima 'alaihim min Makkah al-yawm, mereka berkumpul dengan seorang laki-laki yang datang dari Makkah pada hari ini. Yaz'umuna annahu nabi, yang mana Bani Qailah mereka menganggap yang bersama mereka yang datang dari Mekah itu adalah Nabi. Jadi dia menceritakan peristiwa awal kedatangan Nabi di Quba, di mana mereka, yakni kaum Ansar, menyambut Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Salman, maka berkatalah Salman, falamma sami'tuha akhadhatni al-urwa. Manakala aku mendengar kedatangan Nabi di Quba, seketika aku gemetar. Hatta dhanantu anni sa'asqutu ala sayyidi. Hingga aku mengira aku tak sanggup lagi untuk bertahan lama. Aku khawatir akan jatuh dari pohon kurma menimpa tuanku. Wa nazaltu 'anil nakhlah. Aku pun turun dari pohon kurma itu. Fa ja'altu aqulu li ibni ammihi dhalik. Aku pun bertanya kepada anak pamannya tadi. Madza taqulu? Madza taqul? Kau sedang bicara apa? Kau sedang ngomong apa? Qala Salman, berkatalah Salman, fa ghadiba sayyidi. Karena aku ikut-ikutan, tuanku pun marah. Falaka mani lakmatan syadidah, aku ditempelinya sekuat-kuatnya. Thumma qala, kemudian dia berkata, malaka wali hadha, apa urusanmu ikut-ikut apa yang kami bicarakan? Aqbil ala amalik, kau kerjalah terus. Lakoni pekerjaanmu. Qala Salman, qultula syaih, ku katakan tak ada apa-apa. Innama aradtu an astathbitahu amma qal. Aku hanya ingin menanyakan kebenaran apa yang dikatakan. Qala Salman, berkata Salman. Ya, jadi ingin Salman mendatangi Nabi tersebut, ingin mengecek kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkata Salman, wa qad kana indi syai'un qad jama'tu. Aku punya sesuatu. Ya, kurma-kurma yang merupakan upah untukku yang sudah kukumpulkan. Falamma amsaytu akhadtuhu thumma dhahabtu bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Quba. Manakala sore hari aku bawalah kurma-kurma tersebut, aku pun mendatangi Rasulullah di Quba. Fadakhaltu alaihi, aku pun masuk menemuinya. Faqultu lahu, aku bertanya kepadanya, innahu qad balaghani annaka rajulun salih. Ku dengar engkau adalah orang yang baik. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba. Tahu hajah, ku dengar di sini bersamamu ada teman-temanmu yang mereka itu adalah para pendatang yang mereka keadaannya ya dalam keadaan susah. Wa hadza syai'un kana 'indi lisadaqah, ini yang kuserahkan kepadamu adalah sedekah. Ambillah kurma ini sebagai sedekah. Fara'aitukum ahqqa bihi min ghairikum. Kulihat kalian lebih berhak untuk menikmati sedekah ini. Qala faqarrabtu ilaih, ku dekatkan kurma-kurma itu kepada Nabi. Faqala Rasulullah li ashabihi, berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah. Wa amsaka yadahu falam ya'kul, tapi Nabi tidak mengambil satu pun dari kurma tersebut dan tidak memakannya. Qala Salman, berkata Salman, faqultu fi nafsi hadhihi wahidatun, ku katakan dalam diriku ini satu tanda bahwasanya Nabi itu tidak menerima sedekah. Tsumman sharaftu anhu fajama'tu syai'an, kemudian aku pun kembali darinya, aku pun kembali bekerja mengumpulkan upah-upah daripada pekerjaanku. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, dan kala itu Nabi sudah pindah meninggalkan Quba menuju kota Madinah. Berarti Salman belum masuk Islam. Ya, dia masih dalam ya, pengecekan benarkah ini Nabi yang dikatakan oleh apa yang terdapat dalam kitab mereka. Ya. Tsumma ji'tuhu bihi, manakala dia sudah pindah ke kota Madinah, aku pun kembali datang membawa kurma-kurma tersebut. Faqultu inni ra'aituka la ta'kulu shadaqah. Kulihat engkau tak mau memakan harta sedekah. Wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Tapi ini yang kubawakan ini hadiah. Hadiah yang aku berikan kepadamu karena kemuliaanmu. Qala fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Maka Rasulullah makan kurma tersebut dan perintahkan sahabat-sahabatnya mengambil bagian daripada kurma itu. Qala fa qultu fi nafsi, kata Salman, aku pun kembali berkata dalam diriku, hatani sanatan, ini tanda kedua dia menerima hadiah. Qala thumma ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi baqi'il gharqad, Kemudian yang ketiga, aku pun mendatanginya manakala dia sedang berada di pemakaman Baqi al-Gharqad, sedang menguburkan salah satu jenazah. Ya. Qala wa qad tabaa janazatan min ashabihi, dia sedang mengikuti jenazah yang sedang dibawa oleh sahabat-sahabatnya. Alaihi syamlatan, dan kala itu dia menggunakan dua selendang. Ya, syamlatan. Dia menggunakan dua pakaian. Yang satu dikenakan sebagai sarung di bawah, yang satu dikenakan untuk menutupi badan beliau sallallahu. Arafa anni astathbitu fi syai'in wusifa li. Kata Salman, Nabi tahu aku sedang mencari tanda yang ketiga, yaitu bahwasanya Nabi di sebelah kirinya antara bahu dan lehernya ada tanda kenabian. Ya, tanda kenabian yang dia besarnya sebesar telur daripada burung puyuh. Sebesar telur burung puyuh ada tanda kenabian di antara bahu Nabi sasal sebelah kiri dan lehernya. Qala fa'al qarida'u an dhahrihi, maka dia membuka selendangnya dari bahunya. Fa nadhartu ila al-khatami, maka kulihatlah ada tanda kenabian. Fa'arabtuhu, yakinlah aku dialah Rasulullah. Fankababtu alaihi uqabbilhu, aku pun segera memeluknya. Wa'abki, aku pun menangis. Qala li Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, tahawwal, ya, bergeraklah. Fatahawwaltu, aku pun bergerak, ya, meninggalkan beliau. Faqasastu alaihi hadithi, kukisahkan kepadanya bagaimana kisah perjalananku untuk menemui Rasulullah SAW. Fa'ajaba Rasulullah an yasma'a dhalika ashabuhun, Nabi ta'jub mendengar apa yang kukisahkan, dan sahabat-sahabatnya pun ta'jub, mereka merasa kagum dengan apa yang kukisahkan. Thumma syaghala Salmanur riq hatta fa'atahu ma'a Rasulillah Badrun wa Uhud. Kemudian Salman tetap dalam perbudakan, karena itulah dia tak ikut perang Badar, tak bisa pula ikut perang Uhud. Qala Salman, berkata Salman, thumma qala li Rasulullah, katib ya Salman. Kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai Salman, tebuslah dirimu kepada tuanmu, beli dirimu dari tuanmu. Fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin wahiha lahu bil faqir, wa maka aku pun meminta kepada tuanku untuk menebus diriku dengan memberikan kepadanya, dengan memberikan pekerjaan kepadanya, yaitu menanam sebanyak 300 pohon kurma di satu tempat yang bernama Faqirin Dakhlah. Wa bi 40 uqiyatan, aku berjanji akan menanam 300 pohon kurma, aku tambah lagi dengan 40 uqiyah. Uqiyah adalah uang perak, 40 dirham. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabihi, berkata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, a'inu akhakum, bantulah saudara kalian ini. Fa'anuni bin nakhli ar-rajulu bi 30 waliyah. Maka mereka pun membantuku untuk menanam dan mendatangkan pohon-pohon kurma tersebut. Ar-rajulu bi 30 waliyah, ada yang membawa 30 batang pohon kurma yang siap ditanam. Warajulu bi 20, ada yang mendatangkan 20 pohon kurma untuk ditanam. Warajulu bi 15, ada yang 15. Warajulu bi 10, ada yang 10. Ya'ni ar-rajulu bi qadri ma indah, masing-masing membantu Salman. Hatta jitama'at li 300 hadiyah, sehingga terkumpullah kala itu 30 pohon kurma yang siap untuk ditanam. Faqala li Rasulullah, berkatalah Rasulullah kepadaku, idhab ya Salman fafaqir laha, pergilah engkau sama Salman, tanamlah pohon-pohon ini. Fa idza faraqta fa'tini akunu ana adha'uha biyadi, apabila engkau telah selesai maka datanglah kepadaku, aku yang akan meletakkannya dengan tanganku. Qala Salman, berkata Salman, fafaqartu laha, maka aku pun sibuk menanami pohon-pohon ini, wa aanani ashabi, kawan-kawanku turut membantu, hatta idza faraqtu minha ji'tuhu fa akhbartuhu, manakala aku selesai maka aku pun mendatangi Nabi. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'i ilaiha, maka Rasulullah pun keluar bersamaku kepada pohon-pohon tersebut. Fa ja'alna nuqarribu lahul wadiyya wa yada'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, kami dekatkan kepada Nabi tunas-tunas kurma tersebut, batang-batang kurma yang siap ditanam. Fa walladhi nafsu Salman biyadihi ma matat minna wadiyatun wahidah, semua yang Rasulullah pegang dengan tangannya kemudian diturunkan di bawah ditanam, tidak ada yang mati, semuanya hidup. Fa adaitun nakhla, ya, maka sempurnalah kerjaanku. Semua 300 batang pohon kurma tersebut berhasil kutanam dan semuanya hidup. Wa baqiya alayyal mal, bersisalah 40 dirham. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli baydatid dajajati min dhahabin min ba'dil maqasi. Dan Nabi mendapatkan ya harta rampasan perang berupa sebesar telur daripada ayam, sebesar telur ayam dalam bentuk emas murni. Qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, ma fa'ala al-farisiyul mukatabu, bagaimana nasib orang Persia tersebut yang sedang berusaha menebus dirinya. Qala, fadu'itu lahu, aku pun dipanggil menghadapnya. Qala, khudh hadhihi fa'addi biha ma'alaika ya Salman, ambillah emas ini, kau tunaikan sisa daripada hutang wa Salman. Faqultu wa aina taqa'u hadhihi ya Rasulullah mimma 'alayya, maka aku bertanya, bagaimana ini ya Rasulullah, apa yang di tanganku ini, apa ceritanya ini. Qala khudhha, ya, kata Rasulullah, kau ambil saja ini untuk menebus dirimu. Fa innallaha sayu'addi biha 'anka, ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ya membantumu untuk menebus dirimu. Qala Salman fa akhadtuha fa wazaltu lahum minha, aku ambillah emas tersebut, aku pun timbang. Walladhi nafsu Salman biyadihi 40 uqiyatan, ternyata dia senilai sama dengan 40 dinar dirham. Ya, jadi telur tersebut, bukan telur tapi emas sebesar telur tersebut senilai dengan 40 dirham. Fa'awfaituhum haqqahum, akhirnya aku berikanlah kepada tuanku. Wa'ataqtu, aku pun merdeka. Fasyahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Khandaq, maka aku bisa ikut dengan Nabi pada perang Khandaq. Thumma lam yafutni ma'ahu mashhad, setelah itu tak ada satupun peperangan yang diperang yang dilakukan Nabi kecuali aku ikut bersamanya. Wa rawal Bukhari fi sahihihi an Salman الفارسي أنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Salman bahwasanya dia berganti-ganti terus tuan sampai jumlahnya belasan daripada tuan. Dia berganti-ganti satu tuan ke tuan lain, satu tuan ke tuan lain, sampai dia ke kota Madinah. Jadi bukan hanya dua tuan tapi berganti-ganti. Wa akhraja Syaikhan fi sahihaihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Bukhari Muslim menyebutkan dalam kitab keduanya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang bersama Nabi. Fa unzilat 'alai suratul Jumu'ah, maka turunlah kepada Nabi SAW surah Jumat yang berbunyi, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan yang lain daripada golongan orang-orang beriman belum menyusul mereka. Qala qultu man hum ya Rasulullah, aku bertanya, siapakah maksudnya Rasulullah. Falam yuraji'u hatta sa'ala thalathan, ya, falam yuraji'u hatta sa'ala thalathan, sampai tiga kali ulangi pertanyaan ini. Wa fina Salman al-Farisi, dan di antara kami ada Salman. Fa wada'a Rasulullah yadahu ala Salman, maka Rasulullah meletakkan tangannya pada Salman. Thumma qala, law kana al-imanu 'inda Thurayya lana lahu rijalun aw rajulun min ha'ula. Andai kata iman itu ada di bintang sana, pastilah akan dikejar, dicapai, diraih oleh para lelaki-lelaki sejati. Rajulun min haula, inilah salah seorang daripada mereka, itu Salman. Ya. Qala al-Imam al-Qurtubi wa qad waqa'a ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna wujida minhum ayyuhal faris man ishtahara dhikruhu min huffadhil athar wal 'inayati biha ma lam yusharikhum fihi katsirun min ahli ghairihim. Jadi Rasulullah mengatakan di antaranya adalah Salman dan orang-orang yang semacam Salman yang kelak akan menjadi tinggi bintangnya, maksudnya begitu besar jasanya terhadap Islam. Berkata Qurtubi, sungguh telah terjadi apa yang dikatakan Rasulullah, benar-benar sesungguhnya telah terdapat dari orang-orang Persia, orang-orang yang terkenal, penghafal-penghafal hadis. Ya, mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan memperhatikan ilmu hadis yang tak dapat disaingi oleh banyak orang. Karena kita ketahui banyak para perawi hadis dari Persia. Nah, inilah kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu arda, perjuangannya dalam mendapatkan hidayah. Ya, dan Salman menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah sahabat yang paling panjang umurnya. Dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan Salman itu berusia 250 tahun. Panjang umurnya. Ya, dialah orang Nasara yang paling terakhir yang di atas agama tauhid. Dia tak pernah berbuat kesyirikan. Setelah dia mengikuti agama Nasara, dia berada pada agama yang hak. Bahkan agama Nasara pula lah yang menginspirasi Salman untuk mencari nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya hubungan Salman dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan Salmanu minna, Salman itu bagian daripada kami ahlul bait, dia termasuk golongan daripada keluarga kami ahlul baitina. Ya, dan Salman terkenal dengan kefakihannya dalam beragama, dia dipersaudarakan Nabi SAW dengan Abu Darda. Ketika Salman mengunjungi Abu Darda, Salman lebih faqih dalam agama dibandingkan Abu Darda. Abu Darda sibuk sore di pagi hari berpuasa, di siang hari berpuasa, di malam hari melaksanakan qiyamul lail. Ya. Dan tak ada jatah bagian untuk istrinya. Manakala Salman ya datang ke rumah Abu Darda, maka dia melihat keadaan rumah Abu Darda, istrinya tak peduli dengan dirinya. Ya. Maka Salman berkata, mengapa kau tak berhias untuk suamimu, wahai Abu Darda? Kata Abu Darda, wahai Salman, saudaramu Abu Darda, dia tak butuh lagi dengan wanita. Dia tak butuh lagi dunia. Dia sibuk dengan sholatnya di siang, sholatnya di malam hari dan puasanya di siang hari. Maka dinasihati oleh Salman, ya, saudaranya Abu Darda untuk memperhatikan istrinya, memberikan hak istrinya. Ya, kemudian Salman pun diajak oleh Abu Darda makan. Kata Salman, saya makan, tapi kau ikut. Kata Abu Darda, aku sedang berpuasa. Kata Salman, kau berbuka, baru aku makan. Ya, akhirnya makanlah mereka, dia pun berbuka puasa. Di malam hari, selepas sholat isya, mulailah Abu Darda ingin melaksanakan qiyamul lail. Berkata Salman, kau tidurlah terlebih dahulu. Ya, di tengah malam kembali dia bangun mau melaksanakan qiyamul lail. Kata Salman, kau tidurlah lebih dahulu. Ketika sudah bersisa sepertiga malam, berkata Salman, bangunlah, sekaranglah kerjakan qiyamul lail. Ketika pagi hari, Abu Darda mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, memberitahukan apa yang dikatakan oleh Salman kepadanya sejak kedatangannya di rumah Abu Darda. Maka Nabi mengatakan, sadaqa Salman, Salman benar. Ya, fa inna li nafsika 'alaika haqqan, dirimu itu punya hak untuk istirahat. Wa li zawjika 'alaika haqqan, istrimu pun punya hak untuk ditunaikan, diperhatikan. Wa li rabbika 'alaika haqqan, Tuhanmu pun punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, berikanlah masing-masing mereka haknya. Inilah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa'adah. Kita lanjutkan. Kam aqamar rasulu bi Quba? Berapa lamakah Nabi tinggal di Quba sebelum beliau membangun masjidnya? Rawa syaikhani fi sahihaihima an Anasin, Bukhari Muslim meriatkan dari jalur Anas, dia berkata, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata nazala fi uluwil Madinah fi hayyin yuqalu lahum Bani Amr ibn Auf. Manakala Nabi SAW tiba di kota Madinah, Nabi terlebih dahulu singgah atau turun atau tinggal di Madinah yang bagian atas. Ya, Quba lebih tinggi daripada dataran-dataran yang ada di Quba, lebih tinggi daripada Masjid Nabi SAW. Nabi tinggal satu kampung yang disebut Bani Amr bin Auf. Fa'aqama fihim arba'a ashrata layla. 14 malam Nabi tinggal di sana. Waqala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata, aqama Rasulullah SAW bi Quba fi Bani Amr bin Auf 4 ayyam. Ada pun Ibnu Ishaq, dia mengatakan Rasul tinggal di Quba di kampungnya Bani Amr bin Auf selama 4 hari. Yaumul Itsnain wa Tsulatsa wal Arba'a wal Khamis. Ya, sejak hari Senin sampai hari Kamis. Tumma akhrajahu Allah min baini adhurihim yaumul Jumu'ah. Ya, wa Banu Amr bin Auf yaz'umuna annahu makatha fihim akthar min dhalik. Setelah itu Allah keluarkan nabinya dari mereka di hari Jumat. Sementara suku Bani Amr bin Auf menganggap Nabi akan tinggal lebih lama bersama mereka. Berkata Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari, Anasun radhiyallahu anhu laisa min Bani Amr bin Auf. Ya, Anas yang menceritakan Nabi tinggal di sana selama 14 hari, Anas itu bukan daripada suku Bani Amr bin Auf. Fa innahu minal Aus. Karena suku Bani Amr bin Auf ini dari kabilah Aus, sedangkan Anas bin Malik dari Khazraj, wa Anas min al-Khazraj. Waqad jazama bima dzakara fa huwa aula bil qabul min ghairihi. Ya. Dan dia telah menyebutkan dengan jazam, dengan yakin, dengan apa yang dia katakan, oleh karena itulah dia lebih layak untuk diterima riwayatnya daripada yang lainnya. Ya. Artinya Anas dari kabilah Anas bukan dari kabilah Bani Amr bin Auf. Ya, dia mengatakan Rasulullah tinggal di Madinah selama 14 hari, 14 malam. Ya. Itu perkataan Anas. Adapun Ibnu Ishaq mengatakan ya, Rasulullah tinggal di sana selama 4 hari. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah di kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang bagaimana Nabi SAW membangun Masjid Quba sebelum Rasulullah SAW membangun masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjid Quba ini adalah masjid yang terpenting kedua di kota Madinah setelah Masjid Nabi SAW. Wassalam. Siapapun yang datang ke kota Madinah tak layak baginya, ya, kecuali harus menziarahi Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun dalam Islam, masjid yang termuat kemuliaannya dalam Quran. Kata Allah, ya, dalam Al-Quran Al-Karim, la masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma fih. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan sejak kala diberdirikan itu lebih layak engkau berdiri padanya mengerjakan ibadah solat doa daripada masjid dirar yang dibangun kaum munafikin untuk memecah belah kaum muslimin. Ya, inilah masjid pertama yang Nabi mengatakan barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian datang ke Quba dan solat 2 rakaat maka dia pulang membawa pahala umrah. Ya, besar keutamaan Masjid Quba. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, kita padakan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.